نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sekali lagi terpuji hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan nikmat dan kurnia-Nya kepada kita, memelihara kita dalam nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam, sehinggalah kita bertemu dengannya insya-Allah Taala. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita teruskan kajian kita membaca dan menghuraikan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da billahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ya, maksudnya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat 177 ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menafikan bahawa mengharapkan wajah ketika beribadah, ketika solat khususnya, ke arah masyrik ataupun maghrib, timur ataupun barat, sebagai satu kebaikan, sebagai satu kebajikan. Kemudian Allah SWT menerangkan apakah sebenarnya kebajikan, iaitu walakinnal birra man amana billah, iaitu kebajikan adalah orang yang telah beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan seterusnya. Jadi apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kalau kita ingat lagi, ayat sebelum ini, iaitu ayat 176 dalam surah Al-Baqarah, telah menerangkan tentang hukum orang yang menyembunyikan ilmu yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka membelinya atau menjualnya dengan harga yang sedikit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan azab yang diancam ke atas mereka, iaitu mereka tidak memakan, tidak memasukkan ke dalam perut-perut mereka melainkan api neraka, dan mereka itu tidak akan berkata-kata, Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, Allah tidak akan membersihkan mereka daripada dosa, dan mereka mendapat azab yang pedih. Jadi kesimpulannya, ayat pada yang sebelum ini menerangkan tentang hukum menyembunyikan ilmu, dan termasuk di dalam orang-orang menyembunyikan ilmu pada zaman Nabi SAW Yang utama sekali adalah ahlul kitab, orang-orang yang mempunyai kitab yang mereka warisi daripada nabi-nabi mereka. Orang-orang inilah yang menyembunyikan ilmu pada zaman Nabi SAW, dan antara ilmu yang disembunyikan adalah sifat-sifat khusus Rasulullah SAW yang termuat di dalam kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Dan begitu juga, kalau kita ingat lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Rasulnya setelah beberapa bulan di kota Madinah untuk berpindah kiblat, daripada mengarahkan wajah ke Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram di kota Makkah. Dan terdapat dalam hal ini beberapa, kita katakan, omong-omongan ataupun kata-kata di belakang daripada ahlul kitab dan orang-orang munafikin, dan begitu juga orang-orang kafir, bahawa Nabi SAW ini tidak konsisten dalam agamanya. Sedangkan mereka mengetahui bahawa kiblat ke arah Masjidil Haram itu adalah al-haqqu min rabbihim, adalah hak daripada Tuhan mereka. Kami ketahui ini ada dalam kitab mereka. Jadi kata Allah SWT dalam ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Sebenarnya bukanlah kebajikan kita setakat mengarahkan wajah kita ke timur ataupun ke barat, dan termasuk dalam hal ini ke arah mana juga, walaupun ke utara ataupun selatan. Tetapi Allah SWT sebutkan masyriq dan maghrib saja, timur dan barat saja. Kenapa? Kerana itulah arah yang paling utama, kita katakan. Itu dalam bahasa biasa disebutkan timur dan barat, tak disebutkan utara dan selatan. Tapi maksudnya adalah ke mana juga arah yang kamu hadapkan, bukanlah itulah satu kebaikan, bukan itulah satu-satunya kebaikan. Tetapi kebaikan adalah apabila kita lakukan sesuatu dengan maksud mematuhi arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lakukan sesuatu setakat melakukannya saja, tidak ada apa-apa kebajikan kat situ. Tapi apabila kita lakukan sesuatu kerana mematuhi, kerana taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, baru datangnya kebajikan, barulah dinamakan sesuatu perbuatan itu kebaikan. Sebab Allah SWT kata sebenarnya kebajikan itu al-birra. Jadi al-birra itu maknanya kebajikan, dan asal maknanya adalah al-bar-bara ni maknanya yang banyak, yang luas. Sebab tu orang-orang Arab menamakan bar, iaitu darat itu, sebagai bar, sebab dia amat luas. Jadi kebajikan tu amat luas dalam seluruh bahasa. Lakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Tetapi kebajikan adalah orang yang telah beriman pada Allah. Jadi di sini terdapat beberapa kemusykilan dalam bahasa Arab ni lah, daripada sudut i'rabnya. Kenapa sabar untuk kebajikan adalah perbuatan, sedangkan bir tu, kebajikan itu adalah bentuk, apa dia panggil tu, noun lah, satu kata benda. Kemudian khabarnya adalah perbuatan. Jadi sebagian ulama mentafsirkannya bahawa walakin al birra al dengan mengidhafahkannya, walakin al birra birru man amana billah. Tetapi kebajikanlah kebajikan orang yang beriman kepada Allah. Itu satu tafsir. Dan satu lagi tafsiran adalah bir itu, tetapi kebajikan itu adalah orang yang melakukan kebajikan dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu pun satu. Dan yang ketiga, ada yang tafsirkannya walakinnal birra man amana billah, itu sebagai satu mubalaghah, yakni sepatutnya orangnya yang baik, tetapi dinamakan perbuatannya sebagai baik, jadi dinamakan orang itu dengan sifatnya. Ini daripada sudut bahasa lah. Tapi untuk kita, faham kita bahawa kebajikan yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini, yang utama sekali adalah beriman kepada Allah. Jadi kalau kita ditanya, apa itu kebaikan? Jadi kita boleh jawab macam-macam kebaikan. Tapi jangan lupa, kebaikan yang mesti ada di dalam jawapan kita adalah beriman. Al-iman. Man amana billahi wal yaumil akhir. Kan orang yang beriman, itulah kebaikan. Macam mana orang boleh jadi kebaikan? Ha, itulah yang tadi kita dah tafsirkan. Jadi kebaikan orang yang beriman. Ataupun apa? Ataupun sebenarnya disifatkan perbuatan itu sebagai orangnya lah. Ataupun sebaliknya, disebutkan orang itu dengan perbuatannya. Jadi kita selalu dengar bahawa orang Islam itu adalah orang yang berbuat baik dalam negaranya, jadi warga negara yang baik. Benar tak? Macam tu kan? Ha. Orang good Muslim adalah apa ni? Yang buat baik lah pada negara, pada jiran tetangga, pada orang lain kan? Bukan orang Islam aja dia buat baik, pilih semua orang lah. Binatang pun dia buat baik, anjing pun dia buat baik kan? Tapi kadang-kadang mereka terlupa atau sengaja lah. Itu kita tak tahulah. Itu niat dikembalikan pada Allah. Terlupa atau sengaja mereka lupakan menyebut bahawa kebaikan adalah beriman kepada Allah. Adapun kita yang dah baca Quran ni, kita nampak, kita dah tahu bahawa buat baik itu, kebajikan yang utama sekali adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan apabila telah adanya iman di dalam seseorang itu, maka barulah perbuatan-perbuatan lain yang dia lakukan baru boleh dihukumkan sebagai kebajikan. Sebab tu orang boleh buat kebajikan, tapi apakah dia diterima oleh Allah SWT? Mungkin di kalangan manusia itu satu perkara yang baik. Dia telah apa ni, menolong orang yang susah, mengajar orang yang tak tahu, menyelamatkan orang yang sakit dan seterusnya. Tapi kebajikan yang sebenarnya, yang ada nilainya dalam agama, adalah kebajikan yang disertai yang berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal yaumil akhir. Kita lihat Allah SWT sebutkan beriman dengan Allah dan hari akhirat. Bukan bahawa beriman pada Allah SWT saja tak cukup, kena beriman pada hari akhirat. Adakah ini mengikut tertib, iaitu beriman pada Allah dulu, beriman pada akhirat kemudian, ataupun suka-suka je taruh apa yang teringat, taruh Allah dulu, beriman pada akhirat, lepas tu pada malaikat, pada kitab, pada nabi-nabi, ataupun tidak? Agak-agak macam mana? Kalau awak yang menulis satu-satunya kitab ke, ataupun risalah ke, ataupun apa-apalah, syair ke atau apa, selalu kita tulis marang aja ke? Tak fikir. Macam nak pergi pasar, nak pergi ikan, sayur ni, tak ada letak apa-apa, list saja dah. Bukan dia tulis, dia kalau jalan sebelah sini dia akan jumpa apa ni apa? Lorong sayur. Jadi tulislah sayur dulu, ya orang tu baca, dia akan beli sayur dulu. Lepas tu sebelah sini daging, lepas tu sana ikan ke. Lepas tu yang barang-barang kering contohnya. Jadi ini kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asalnya tidak ada istilah kita katakan bahawa tulis apa yang teringat tulis. Tak mungkin. Jadi sebab itu kita bila baca kitab Allah SWT, kita juga kena ambil perhatian terhadap apa? Susunan kata-kata. Kerana ia biasanya apa ni, memberikan faedah, memberikan makna yang mungkin dimaksudkan oleh Allah SWT. Dan tafsir, apa mana tafsir, selalu kita terangkan tafsir adalah menerangkan maksud orang yang berkata-kata. Itu maknanya tafsir. Dan tafsir bukan khas untuk Al-Quran. Hadis pun kita namakan tafsir juga sebenarnya. Dia sudah bahasa. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan hadisnya. Begitu juga kita boleh tafsirkan kata-kata ulama. Kadang kata ulama pun kena tafsir. Dia cakap lain dan dia maksud lain. Dia cakap satu perkara, dia maksud lain perkara. Kita yang datang beratus tahun selepas dia, kita ingatkan macam ini. Sebab kita tak faham bahasa dia. yang dia maksudkan. Jadi perlu tafsir kadang-kadang. Itu yang satu kesilapan lagi. Orang baca ulama' kata gini, ulama' kata gini, kata manhaj gini, gini. Jadi dia faham lain. Sedangkan mereka maksud lain. Jadi, kalau daripada sudut ini, tartib man amana billah wal yaumil akhir, kemudian pada hari akhirat, sebenarnya ia dimaksudkan. Kerana tak mungkin. Kerana yang diutamakan dalam hal-hal keimanan adalah iman kepada Allah SWT. Ia punca kepada keimanan kepada yang lain-lain. Dan hari akhirat digandingkan dengan beriman pada Allah dalam ayat ini. Juga dalam banyak ayat-ayat lain. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpa billahi wal yaumil akhir, billahi wal yaumil akhir. Bahkan dalam hadis-hadis juga, siapa beriman pada Allah dan hari akhirat. La tajidu qauman yu'minuna, dalam Quran juga, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kau tak akan jumpa satu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Yuwaduna man hadda Allah rasulah, mencintai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Jadi ada beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Ini asas. Sebab beriman pada hari akhirat, bahawa pada hari akhirat atau ada sesuatu yang dinamakan hari akhirat, iaitu hari kebangkitan orang-orang di atas muka bumi ini untuk dihisab, diadili atas apa yang mereka telah kerjakan atas muka bumi ini, itu akan membawa kepada macam-macam konsekuensi di dalam ataupun di dalam amalan-amalan mereka. Jadi di situlah orang akan dihukum ataupun diberi ganjaran pahala. Jadi pada hari akhirat. Jadi kalau tak ada beriman pada hari akhirat, tak ada sebab untuk kita buat baik, tak ada sebab untuk kita tinggalkan kemungkaran. Baik. Dan hari akhirat tu hari yang kekal abadi. Baik. Wal malaikat, dan orang-orang yang beriman kepada malaikat, itu kebaikan. Dan siapa tu malaikat? Malaikat tu plural lah, kepada kalimat malak. Dan malak tu adalah hamba-hamba ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ciptakan daripada nur, daripada cahaya. Itulah yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim. Diciptakan malaikat daripada cahaya, diciptakan iblis daripada api, dan Adam ataupun manusia ini diciptakan dengan apa yang telah dikhabarkan kepada kamu. Ini maksud hadis Nabi SAW. Iaitu dalam Al-Quran dikhabarkan bagaimana atau dari mana kita diciptakan, daripada tanah, daripada air mani dan seterusnya. Adapun malaikat diciptakan daripada cahaya. Jadi asal ciptaan mereka dah berbeza. Agak-agak sama tak sifat mereka? Tentu sekali tidak sama. Tetapi walau bagaimanapun malaikat ni bukan tidak ada jisim, tak ada fizikal, tak ada badan. Dia ada bah? Ada badan ataupun tak ada badan? Cahaya. Jadi dia macam cahaya. Mana ada cahaya? Semua cahaya tu malaikat lah. Tak ada badan, tak ada form. Ada ke tak ada? Ada apa dalil? Ada kepak. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yajibu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah fatiris samawati wal ardi, menciptakan langit-langit dan bumi. Ja'ilil malaika, yang menjadikan malaikat-malaikat rusulan. Apa tu? Utusan-utusan Allah SWT. Tapi dari kalangan malaikat, bagaimana manusia pun ada rasul-rasul. Jadi dalam ayat ini terdapat bukti bahawa malaikat-malaikat ni ada akal atau tak ada akal? Macam robot ke? Ataupun macam tumbuh-tumbuhan? Jadi ada akal. Sebab macam mana boleh Allah utuskan mereka kalau mereka tak ada? Tak ada akal. Utusan maknanya apa? Suruh pegang amanah, sampaikan apa yang disampaikan ni, diutuskan kepada kepada siapa yang diarahkan. Itulah kerja malaikat. Kemudian uli ajniha, mereka ni ada kepak-kepak. Ada yang ada dua kepak makna, ada yang ada tiga kepak sulasa, ada yang empat kepak rubah. Itu je. Takkan nak sebut lagi 5, 6, 7. Allah kata apa? Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan dia menambah di dalam ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Sebab apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Itu Allah tak kata innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas setiap sesuatu. Sebab apa? Penciptaan sesuai dengan apa? Kekuasaan, qadir, qudrah. So, kalau kita nak hafal pun, kalau kita dah tahu makna, dah boleh agak lah. Bahawa biasanya mesti masuk kat dalam apa? Ala position. Ini menunjukkan bahawa sifat-sifat Allah SWT ada makna, ada hakikatnya yang kita faham. Tidak semua sama je. Bikulli syai'in alim ke, atau semua ala kulli syai'in qadir, semua sekali. Kadang-kadang ala kulli syai'in syahid ada, saksi ke, mengikut keadaan. Baik, jadi mereka ni ada, ada form lah, ada badan. Cuma apakah kita boleh nampak mereka? Jawabnya tidak. Tidak, kerana mereka ni adalah makhluk-makhluk Allah SWT daripada alam lain, alam ghaib. Jadi alam ni ada terbagi kepada dua lah. Alam yang nyata, alam zahir ni, dan alam yang ghaib. Alam nyata ni manusia saja ke atau selain daripada manusia? Selain manusia pun ada juga haiwan, tumbuh-tumbuhan, apa lagi lah yang ada. Jadi ini termasuk alam nyata yang boleh nampak. Okay. Dan selain daripada itu, dinamakan alam ghaib yang tak boleh kita lihat. Itu dah sudut asalnya. Tapi kadang-kadang kita boleh lihat kalau Allah izinkan. Dengan satu kebijaksanaan Allah SWT, Allah nampakkan malaikat kepada pada manusia. Seperti yang berlaku pada Nabi-Nabi. Dan Allah nampakkan jin yang asalnya kita tak boleh nampak pada manusia atas sebab-sebab tertentu. Bukan jin tu suka-suka boleh tunjukkan badan dia pada muka dia pada kita. Ha, tengok aku tak. Tak suka. Dia kalau nak buat, kalau Allah tak izinkan tak jadi juga. Baik. Dan memanglah kadang-kadang ada orang daripada kecil dia dah boleh nampak makhluk halus ni ke. Orang nak panggilkan dia keras ke apa tu kan. Orang jalan tak ada apa-apa, dia jalan dia nampak macam-macam. Untuk kita selamat, aku tak nampak. Cuma jangan bilang lah ada apa-apa. Jadi itu sesuatu yang memang Allah berikan. Walau bagaimana pun asalnya makhluk-makhluk ni tak boleh kita lihat dengan mata kasar kita. Jadi itulah malaikat. Dan malaikat-malaikat ini daripada sifat-sifat yang khusus untuk mereka adalah mereka beribadah pada Allah SWT tanpa henti-hentinya. Yusabbihuna al-laila wa an-nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah setiap malam, setiap siang, dan mereka tak pernah bosan. Dan banyak lagi lah tentang malaikat ini. Mereka berdoa untuk orang-orang yang beriman, yang buat baik, dan mereka melaknati orang-orang yang orang yang buat tak baik. Bagaimana dengan ayat yang kita baca, orang-orang yang kafir itu yang mati dalam kekufuran, alaihim laknatullahi wa malaikati wa nasi ajma'in. Laknat manusia, laknat Allah, laknat malaikat. Malaikat boleh melaknat juga. Wal kitabi wa nabiyin. Jadi kena beriman pada malaikat dan orang yang beriman kepada kitab, al-kitab. Di al-kitab ini kalau kita terjemahkan, kitab je lah. Ya, ini jenis kitab ke ataupun kitab yang satu. Jadi tafsiran ini adalah yang beriman kepada jenis kitab. Yang ini semua kitab, kitab Allah. Kitab dia jenis apa? Jenis yang datang daripada Allah SWT. Satu ke banyak? Banyak. Sebab kitab yang datang daripada Allah SWT banyak. Jadi bukan Al-Kitab ni Quran aja, semua kitab. Sebab tu dia singular, bukan plural. Saya tak cakap Al-Kutub. Wan-Nabiyin. Dan mereka beriman kepada Nabi-Nabi. Ya, ini plural jelas lah. Dan Nabi-Nabi adalah orang-orang yang dapat wahyu daripada Allah SWT. Sebahagian daripada mereka juga adalah Rasul-Rasul Allah SWT. Sebahagian mereka tidak. Jadi semua Rasul adalah Nabi. Tapi tak semua Nabi adalah Rasul. Itu yang disebutkan oleh ulama. Dan beza antara Nabi dan Rasul apa dia? Yang sama apa dia? Dua-dua dapat wahyu. Jadi yang selain, yang tak dapat wahyu boleh panggil, boleh panggil Nabi, boleh panggil Rasul lah? Tak boleh. Jadi kalau dia Nabi, dia Rasul, dia mesti dapat wahyu. Kalau dia dapat wahyu tapi dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, betul ke dapat wahyu? Dia tak dapat wahyu. Okay. Dia dapat wahyu lain, wahyu, wahyu syaitan. Baik, jadi Nabi-Nabi dengan Rasul-Rasul yang sama dia apa? Mereka dapat wahyu. Yang tak sama dia apa? Kita tahu lah. Syariat. Siapa yang dapat syariat? Rasul dapat syariat. Nabi tak dapat syariat. Tapi Nabi buat apa? Ha. Nabi macam mana dia sembah Allah? Daripada wahyu lah. Wahyu bukan syariat. Yang dia dapat tu bukan syariat. Ha, Rasul-rasul mengembangkan syariat, mengajarkan syariat. Nabi-nabi tak ajarkan syariat. Itu common lah eh. Biasa orang kata rasul-rasul tu dia diwahyukan dengan syariat. Biasa orang kata syariat baru dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Adapun nabi-nabi tak diperintahkan untuk sampaikan satu-satu syariat, sebab dia tak dapat syariat baru. Dia cuma beramal dengan syariat sebelum sebelum dia. Ini pun common lah disebutkan oleh ulama. Tapi kalau kita teliti betul-betul, dalam Al-Quran banyak disebutkan Nabi dan Rasul sama je. Yang kita tahu tak ada syariat baru. Tetapi mereka ini dinamakan Rasul juga. Wama arsalna min rasulin, wama arsalna min nabiin wala rasulin. Dan seterusnya dalam ayat suratul Hajj, tidak ada yang daripada Nabi ataupun Rasul illa idza tamanna al-syaitanu fi umnati bidadia. Bercita-cita melainkan datang syaitan untuk kacau dia punya apa, dia punya angan, dia punya fikiran dia, dan seterusnya. Jadi semua maknanya Allah SWT sama kan semua Nabi dan Rasul. Jadi ulama-ulama muhakkikin mengatakan yang insya-Allah paling benar lah, sebab dia paling selamat daripada apa-apa kecanggahan. Beza Nabi dan Rasul tu adalah dua-dua dapat syariat. Dua-dua diperintahkan untuk sampaikan syariat. Tak mungkin dia duduk diam-diam tak sampaikan. Tak mungkin dia hanya amalkan dia tak sampaikan. Dia mesti sampaikan. Nabi Yahya alaihi salam, Nabi ke Rasul? Nabi Yahya. Ha? Nabi Yahya. Rasul ke Nabi? Nabi je, bukan Rasul. Dia pakai syariat siapa? Ha, Nabi Yahya dia amalkan syariat Zakaria. Dalam syariat siapa? Nabi Zakaria pun amalkan syariat siapa? Itu Nabi Bani Israel selepas Nabi Musa AS. Jadi dia punya sanad dia sampai ke mana? Nabi Musa AS, agama Yahudi lah. Jadi syariat dia sama lah betulnya. Dan sepatutnya dia tak diperintahkan untuk sampai syariat dia lah, sebab dia bukan Rasul. Tapi dalam Quran kita baca surah Maryam, Nabi Zakaria, Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya sama. Allah SWT kata dengan dia, fa faraja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa 'ashiyya. Maka dia pun keluar daripada mihrabnya, lalu dia sampaikan pada kaumnya, hendaklah kamu bertasbih, beribadat bukrata wa 'ashiyya, siang dan petang. Jadi dia sampaikan tak sampaikan? Sampaikan lah. Itu yang kita sangkakan tentang Nabi-Nabi. Sedangkan pendakwah dah menyampaikan. Takkan Nabi-Nabi tak sampaikan. Jadi mereka sampaikan. Jadi apa perbezaannya? Ulama mengatakan bezanya adalah daripada sudut targetnya. Mereka sampaikan tapi targetnya berbeza antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi-Nabi, mereka punya target, mereka sampaikan kepada orang-orang yang memang nak apa? Memang orang beriman pada dia. Jadi tinggal ajar lah. Macam ustaz ajar, ajar orang Islam je lah. Dia tak ajar apa orang lain. Tapi kalau Rasul, tak. Rasul punya kerja ekstra. Demi sampaikan pada dua-dua. Iaitu orang yang beriman pada dia pun dah kena ajar lah, of course. dengan orang yang menentanginya pun dia mesti sampaikan. Kita tengok Nabi Muhammad SAW rasul, dia sampai kepada orang nak beriman dan orang tak nak beriman pun, dia tak boleh berputus asa. Nabi Nuh alaihissalam rasul, dia kena sampaikan juga walaupun orang tak beriman pada dia. Sampai 950 tahun pun dia kena sampaikan juga. Begitu juga Nabi Musa dan seterusnya pada Fir'aun, ya, Nabi Ibrahim. Itu semua adalah rasul-rasul Allah SWT. Jadi kata ulama, kalau nak sebutkan nama, kamu nak cek, itu Syekh Saleh Al-Syekh, Saleh Al-Syekh Hafizahullah, beliau telah menyebutkan hal ini. Iaitu perbezaan yang apa ni, yang paling benar insyaAllah antara Nabi dan Rasul. Dua-dua dapat wahyu, dua-dua dapat syariat, dua-dua diperintahkan untuk menyampaikan syariat mereka. Bezanya targetnya lah. Nabi-Nabi tak diperintahkan untuk sampai pada orang yang menentanginya. Adapun Rasul, tidak. Kita tak panjangkan hal ini. Jadi mereka beriman kepada Nabi-Nabi, maknanya beriman pada Nabi saja ke beriman pada Rasul? Pada Rasul sekalilah. Semua. Wa'atal mala. Baik, jadi yang ini dah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini juga yang kita tahu adalah rukun iman yang diajarkan oleh Jibril AS pada Rasulullah SAW. Tapi rukun iman yang Jibril ajar ada berapa? Ada 6, ini ada 5 saja. Jadi kita tinggalkan hadis Jibril, kita cuma ambil apa? Ambil ayat Quran. Jadi yang betul apa? Kenapa tak disebutkan yang ke-6? Yang ke-6 apa? Beriman kepada qada dan qadar. Tak ada pula dalam ayat ni. Kenapa tak ada? Sebenarnya saya tak nak cakap pasal ni, tapi nak apa tu, nak biasa kan lah dengan manhaj lah, dengan kaedah. Kenapa tak disebutkan dalam ayat ni? Dan kalau tak ada, adakah maknanya dia tak termasuk dalam benda yang perlu-perlu diimani dalam rukun iman? Jadi kita ada dalam ayat macam ini, kita dalam hadis macam ini. Apa kita buat? Kita ambil salah satu, kita tinggalkan lagi satu. Kita ambil satu ataupun kita ambil dua-dua? Kalau ambil dua-dua macam mana? Kita ambil yang lengkap lah ataupun ambil yang kurang? Kalau kita ambil kurang, tak boleh ambil dua-dua kan? Jadi kalau kita ambil yang lengkap, kita ambil yang lengkap dan ambil yang kurang sekali. Simple lah. Boleh? Dan apakah mesti disebutkan semuanya dalam satu ayat Al-Quran ataupun dalam satu masa? Tak semestinya. Tak semestinya. Mesti ada hikmah, mesti ada kebijaksanaan. Allah SWT tak sebutkan qada dan qadar dalam ayat seperti ini ataupun ayat-ayat lain. Kita akan dapati bahawa qada dan qadar tak disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Ia ada disebutkan dalam satu dua ayat saja. Tapi qada dan qadar disebutkan pula dalam hadis. Tapi tak bermakna ia bukan daripada rukun iman. Jadi rukun iman, beriman pada rukun iman ini adalah kebajikan yang sebenar. Sebelum kamu kasih bubur pada orang, sebelum kasih kain baju pada orang, sebelum kamu buka kelas apa ni, tuition untuk pas PSLE O level untuk orang-orang yang tak mampu, sebelum tu semuanya kamu apa ni, ajar orang keimanan. Ataupun orang yang beriman itu sendiri, itulah orang yang buat kebaikan. Wa'atal mala ala hubbihi. Dan kebajikan adalah orang yang telah mengeluarkan mal, hartanya, ala hubbihi, atas, ini kalau terjemahkan gitu, ala hubbihi, atas apa yang dia suka, apa yang dicintai. Jadi dalam ini ada dua tafsiran tentang apa maksud atas apa yang dicintai. Dia keluarkan harta yang paling dia cintai, ataupun dia keluarkan harta untuk demi untuk orang yang paling dia cintai. Boleh kan? Jadi sebenarnya dua-dua boleh lah. Dia keluarkan harta yang paling bagus yang dia miliki, dan juga dia keluarkan harta tersebut kepada, ini untuk orang yang paling dia cintai, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga zawil qurba. Oh, ada lagi satulah. Dia berikan kepada orang yang dia cintai. Kawan-kawan dia, kawan baik dia, saudara mara dia. Kemudian disebutkan kat situ zawil qurba. Dan dia keluarkan hartanya kepada kaum kerabatnya. Jadi kurba dinamakan kurba sebab dia qarib, dia dekat. Bukan dekat dari sudut fizikal, tapi dekat dari sudut tali silaturrahim. Jadi adik-beradik apa semuanya tu dah termasuk qarib. Tapi dalam bahasa Arab, siapa juga yang bersatu di bawah datuk yang keberapa? Datuk yang keempat ke yang ke-8? Itu dah sebagian ulama tafsir kata, maka itu adalah qarib. Yang ini saudara mara. Jadi sepupu, dua pupu, tiga pupu, mungkin sampai empat pupu, semuanya termasuk lagi dalam saudara mara. Jadi orang yang keluarkan harta berikan kepada kaum kerabat, itu kebajikan. Dan juga al-yatama, iaitu orang-orang yang, anak-anak yang yatim. Anak yatim adalah orang yang telah kehilangan siapa? Bapak ke mak dia? Bapak saja. Itu dalam syariat. Kalau dia kematian mak saja, bapaknya masih hidup, kita namakan dia anak yatim atau tidak? Tidak. Syariat tak namakan dia anak yatim lah. Kita orang Melayu panggil dia anak yatim. Okay. Tapi kalau dia mati dua-duanya, yatim ke tidak? Yatim lah. Di bahasa Melayu panggil yatim piatu. Dan asal makna yatim adalah al-infirad, maknanya sendirian. Itu dah seluruh bahasa lah. Itu dah seluruh syarat dalam kehilangan bapanya. Dan dia belum balik. Dia belum balik. Tapi kalau dia dah balik, bapak dia dah meninggal dunia, kita namakan dia yatim tak? Tak lah, itu dah bukan yatim lagi. Tidak banyak orang yatim tak habis eh? Sebab tu Nabi SAW melakukan hajjatun yatimah, haji yatim. Kenapa haji yatim? Satu single. Wal masakin, dan beri hartanya kepada orang-orang miskin. Masuk tak dalamnya orang-orang fakir? Masuklah. Sebab orang fakir tu pun miskin. Tapi kalau ada disebutkan fuqara wal masakin, fakir dan miskin, miskin sama dengan fakir tak? Dah tak sama. Berbeza dia, fakir lebih miskin, lebih susah daripada yang miskin sahaja. Itu faedah. Bila dia sendirian, dia boleh maksud makna yang umum. Jadi kalau dia dah pecah, dua-dua dah disebutkan, hanya satu mesti lain, ni pun lain makna. Sama macam apa ni, iman dan Islam. Kalau disebutkan iman, Islam pun masuk. Kalau Islam saja sebutkan, iman pun masuk. Tapi kalau disebutkan iman apa, Islam apa, macam mal iman, mal Islam, hadis Jibril, kita dapati lain kan. Iman maksudnya apa ni, amalan hati. Islam maksudnya amalan anggota badan. Jadi pencahan yang macam tu. Iza ijtama'a iftaraqa, iza iftaraqa ijtama'a. Itu dia. Wasailin, dan beri hartanya kepada as-sa'an wal masakin wa benas sabil, dan anak jalanan. Kalau nak terjemahan macam itu, wa benas sabil, anak jalanan, maknanya dia sedang berjalan. Dan dimaksudkan di sini adalah orang yang bermusafir. Orang bermusafir yang masih dalam perjalanan, dan bukan sebarang orang yang musafir, iaitu orang yang memerlukan harta pertolongan untuk dia kembali ke negeri asal. Jadi kalau dia musafir sampai kat Singapura, bawa kredit card, bawa duit cash RM10,000, ni Ibnu Sabil ke? Awak kalau beri hadiah harta, bantu dia, awak dapat kebajikan ke? Tak ada lah. Sebab itulah kita kena kaitkan dia, kita khususkan Ibnu Sabil yang kita bantu ni adalah yang memerlukan. Dan untuk apa? Yang memerlukan untuk dia sambung perjalanannya lah. Wasailin, dan orang-orang yang meminta. Kita berikan harta kita pada orang yang meminta. Jadi dia bukan anak, dia bukan orang yang kita cinta, dia bukan kaum kerabat, dia bukan anak yatim, dia bukan orang miskin, dia bukan Ibnu Sabil, tapi dia orang yang minta-minta. Jadi umum. Orang tak sedekah lah. sama ada dia pakai mangkuk kat depan ke, pakai sapu tangan ke, atau pakai tangan aja, itu semua syarat iling. Jadi kalau kita tolong dia, dapat pahala. Wa fir riqab, dan juga di dalam hamba sahaya. Apa makna di dalam hamba sahaya tu pun kebajikan? Maknanya dalam membebaskan hamba sahaya. Itu tafsirannya. Dari sini tak payah nak jelaskan kenapa lah. Suruh bahasa memang gitulah. Fir riqab maknanya di dalam membebaskan hamba. Sama ada kita bebaskan keseluruhan hamba ataupun kita bebaskan sebahagian hamba. Boleh tak bebaskan sebahagian hamba? Boleh ya? Nah, maknanya sebahagian daripada dia dah bebas, sebahagian lagi masih hamba. Masih hamba. Boleh tak macam itu? Tak boleh. Boleh lah. Jadi kalau kita bayar lagi separuh daripada wang pembebasannya, cukuplah dia dah bebas. Separuh ke, suku ke, ataupun ikut installment, boleh kita bebaskan hamba secara installment. Ataupun 2-3 orang share bebaskan hamba, boleh juga. Dan itu semua adalah kebajikan. Kenapa bagus kita bebaskan hamba? Kenapa tidak hambakan dia saja, tolong kita kan bagus? Kenapa? Dosa ke bela hamba? Ha, bela hamba. Berdosa ke kita memelihara hamba, mempunyai hamba? Dosa dalam Islam? Dosa ke tidak? Tak dosa lah. Memang tak dosa. Tapi kalau ikut human right, memang berdosa. Ini lagi satu perkara ni. Satu hari ni akan keluar juga ni. Orang cari keburukan Islam ke apa. Seperti Islam membenarkan penghambaan sampai hari kiamat. Bukan dah lepas lah, masih lagi. Kalau ada lagi keadaan yang mensyariatkan penghambaan, kalau ada peperangan lagi, jihad, bagaimana kat Bosnia ke apa, kita tawan orang apa, orang Serb, orang Serb, dia jadi hamba kita lah. Betul tak? Itu jihad kisah bila lah. Kalau dia confirm jihad kisah bila, memang dia jadi hamba. Bahkan kemarin ada. Lepas tu hamba tu boleh dijual, hamba tu lepas tu boleh dibebaskan dan seterusnya. Masih lagi berlaku. Diorang takut ni semua. Kali ni masih ada lagi. Tapi jangan ingatkan bahawa mereka yang takut bahawa Islam ada syariat macam gini, mereka tu baik sangat. Awak tengok kalau dia pula menang, kalau dia pula tawan orang Islam, apa dia buat? Lagi dahsyat lagi. Dia hambakan kita, betul punya hamba. Bahkan tak macam hamba, dia jadikan kita binatang. Itu yang kita tengok. Sampai bila-bila dia tak nak, susah betul dia nak bebaskan kita, nak lepaskan kita. Sekarang kita lihat orang kulit hitam, orang kulit putih punya susah dia nak lepaskan. Baik, jadi walau bagaimana pun, oleh kerana kadang-kadang keadaan memerlukan penghambaan, takkan semua orang awak tangkap dan peperangan awak bunuh, betul tak? Takkan semua orang awak tangkap, awak jadikan dia tebusan? Tak, kadang tak boleh kita tebuskan. Orang-orang musuh tak ada duit, tak ada apa nak ditebuskan. Jadi kadang ada faedahnya awak hambakan dia. Ada faedah, tak ada faedah? Dia kerja untuk kita, khidmat untuk kita, apa semua, dia duduk dan tinggal dengan orang Islam. Tuan dia, keluarga tuan dia. Lepas apa kan jadi? Dia akan kenal Islam. Itu yang berlaku. Dia kenal Islam. Bahkan dia akan apa? Jinak dengan Islam, lama-lama dia masuk Islam. Dan lepas itu dia boleh jadi pendakwah pula tu. Dan kalau kita bebaskan dia selepas itu, lagilah dia akan terkesan dengan kebaikan Islam. Bahkan digalakkan kita membebaskan hamba. Lagi baik hamba tu, lagi bagus dia, lagi baiklah kita apa? Kita bebaskan dia. Waktu kita dapati Nabi SAW pun banyak hamba, Nabi SAW bebaskan semua hamba-hamba. Jadi maulah, yang ni hamba-hamba tu Nabi SAW, kita tengok list nama dia banyak. Itu juga dengan sahabat-sahabat lain. Jadi bukanlah kita nak menghambakan orang secara permanent. Itu bukan daripada sudut syariat. Jadi digalakkan untuk membebaskan hamba. Cuma hakikatnya kadang-kadang kita perlukan penghambaan itu, jadi kita kekalkan dalam syariat itu masih relevan, jadi kita teruskan. Itu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila kita menghambakan seorang itu, hendaklah kita berikan hak-hak hamba. Kalau lihat hak-hak dia memang susah sebenarnya kita nak lakukan. Antaranya Nabi kata, khawalukum khadamukum. Kawan-kawan kamu, penolong-penolong kamu adalah khadam-khadam kamu. Ja'alallahu tahta aidikum. Kama qala Nabi SAW, Allah telah jadikan mereka di bawah kekuasaan tangan kamu. Jadi bukan kamu yang sebenarnya berkuasa, Allah yang jadikan mereka di bawah kamu. Jadi apabila kamu makan, kamu kasih mereka makan. Dapat makanan sama. Apabila kamu pakai, kasihlah mereka pakaian daripada pakaian. Dan kalau kamu berikan dia tugas, kalau susah, fa'ainuhu. Hendaklah kamu tolong dia buat tugasan tersebut. Mana ada agama lain macam ini dengan hamba? Dengan worker pun kadang tidak. Sediakan je dia buat. Jadi sekarang maid dah jadi apa? Dah jadi hamba. Kasih tu, cuci, panjat sana, panjat sini, masuk bawah tu semua, cuci kereta tiap-tiap hari. Kadang-kadang dia tak terbuat pun. Jadi kalau Islam, bukan tak boleh kita suruh dia, tapi kalau susah, kita kena kena bantu dia. Jangan anaknya dia buat benda yang dia tak boleh. Ah, wala tukallifuhum mala tutiquna, atau macam itulah. Jangan kamu tugaskan atas mereka perkara yang mereka tak mampu lakukan. Kerja-kerja-kerja setidaknya 2-3 jam aja habis lah. Itu habis. Itu berdosa. Itu hamba, bukan apa? Bukan orang yang merdeka. Jadi kalau bebaskan hamba, itulah kebajikan. Faqama solata. Dia baru sampai kepada amalan ini, iaitu yang mendirikan solat. Sama ada dia solat wajib ataupun solat sunat. Apa dalilnya? Solat sunat pun masuk dalam ayat ni. Ba'as solat. Jenis solat apa juga, solat didirikan. Dan tentu sekali mendirikan solat sunat sebahagian daripada mendirikan solat wajib. Di sana terdapat solat-solat yang mengiringi solat wajib. Dan sebagian daripada solat-solat ini mu'akkadah pula, amat-amat dituntut. Wa'ata zakata, dan orang yang mengeluarkan zakat. Di dalam ayat ini disebutkan dengan kalimat zakat. Dan asal zakat itu maknanya yang bertambah ataupun yang membersihkan. Dan maksud di sini adalah orang yang mengeluarkan sebahagian daripada hartanya yang dapat membersihkan hartanya daripada kekotoran, daripada apa ke. Jadi dengan zakat dia membersihkan hartanya. Dan juga dengan zakat dia akan dapat menambahkan hartanya. Macam mana dia keluarkan zakat? Dia keluarkan $10, duit dia boleh tambah pula. Bukan stay tau. Boleh tambah pula. Mungkin tambah $10. Awak keluarkan $10, duit awak tambah $10. Bukan tambah $10, jadi dia equal eh. Harta awak tu kalau 100, awak keluarkan 10, dia jadi 110. Sebab tu dinamakan zakat. Ya, sudah logik tak mungkin lah. Tak ada bisnes pun macam itu sebenarnya. Tetapi daripada sudut pahala yang Allah SWT janjikan, kata Rasulullah SAW, mana qasamalun min sadaqah, tidak akan berkurangannya harta daripada sedekah. Bukan dia akan menambahkan harta. Sebab tu dalam masalul ladina yunfiquna fi sabilillah kama kalli habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Itu orang yang nafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, satu biji mengeluarkan 7 biji. Lepas tu setiap biji pula daripada situ keluarnya 100. Jadi 7 kali 100, 700. Itulah misalnya orang yang memberikan sedekah dapat pahala sampai 700. Bahkan lebih daripada itu pun boleh. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mungkin tambahkan bagi siapa yang Allah kehendaki, sebab Allah wasi'un 'alim. Maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Jadi yang membezakan kita dapat tambahan 700 ke lebih ke kurang ke, apa dia? Bilangan dia ke, jumlah dia ke? Wallahu wasi'un alim, maha mengetahui tentang apa? Tentang niat awak. Dan juga keadaan. Kalau keadaan biasalah, orang senang dapat bantuan, awak pun kasih juga bantuan. Dengan satu keadaan susah nak dapat bantuan, awak pula kasih bantuan, sama tak? Tak sama. Mana agaknya dapat lebih pahala? Dalam keadaan yang susah dapat tu, awak kasih. Itulah. Sebab itu para sahabat punya sedekah pahalanya berlipat kali ganda bandingkan dengan siapa-siapa pun selepas mereka. Sebab kata Rasulullah SAW, jangan kamu mencela sahabat-sahabat aku. Mungkin mereka ada kesilapan apa semuanya. Sebab apa? Sebab mereka telah beramal dalam satu keadaan yang amat susah. Dan mereka telah berjaya melaksanakan perintah Allah SWT. Sebab tu kalaulah seorang daripada kamu menafkahkan sebesar gunung Uhud, dan gunung Uhud tu semuanya adalah emas, kamu tak akan sampai dengan pahala sedekahnya seorang sahabat satu dinar ataupun au nasifahu ataupun separuh dinar pun. Kita satu gunung, kita tak sampai pahala mereka apa yang mereka yang sahabat-sahabat nafkahkan satu atau setengah dinar. Jadi takkan sampai kan darajat mereka. Sebab keadaan. Keadaan. Baik, dan juga ikhlas. Baik, teruskan. Aqamus salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan mereka-mereka yang menepati janji mereka ketika mereka berjanji. Jadi kalau buat janji je, sempurnakan janji. Itu zahir daripada ayat ni lah. Iza ahadu, serta merta lah. Bila janji, mesti buat. Bila janji, mesti buat. Tak pernah memungkiri janji. Cuma dalam hal ini terdapat pengecualian lah, iaitu kita janji nak buat yang tak baik. Dah plan nak buat tak baik, nak jumpa kat tempat, nak buat tak baik, itu tak boleh kita penuhi janji kita lah. Janji nak buat maksiat tak boleh kita penuhkan. Jadi kalau kita dah plan nak buat satu majlis, apa amal ke apa ke, sekali ada maksiat kat dalamnya, dah janji orang kita nak buat macam ini, mesti tak kita teruskan, sempurnakan. Pasal apa? Orang-orang yang penuh janji itu adalah orang yang buat kebajikan kata Allah. Jadi kita kata tak masuk dalam ayat ini. Janji sama ada janji biasa saja yang ni mubah, ataupun janji yang dapat pahala yang sunnah, ataupun wajib lebih-lebih lagi lah dia wajib memenuhinya. Adapun janji maksiat tak masuk. Wasabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang bersabar, yang sifatnya bersabar. Sabirin dalam wazan fa'il. Fa'il tu orang yang melakukan. Dah jadi macam sifat dia sentiasa bersabar. Fil ba'sa. Ba'sa tafsirkan ulama sebagai dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan susah. Wadharra dalam keadaan sakit. Wahinal ba's, dan mereka bersabar juga dalam peperangan. Ba's iaitu dalam peperangan. Kalau semua kita tafsirkan sebagai susah, sama je lah semuanya. Sebab wordnya dia dah bercantum dalam satu tempat, maknanya mesti berbeza-beza. Macam fukarak dengan masakin, kalau dah sama, dah satu tempat, maknanya beza-beza. Jadi tafsirkan dengan yang tadi. Baksa maknanya dalam kesempitan, susah. Dan dorok dalam kesakitan, kesihatan. Dan kemudian dalam baks itu adalah dalam peperangan. Jadi itu yang dicontohkan dalam ayat ini, itu adalah kebajikan, bersabar. Kemusykilan dalam ayat ini dia adalah dari sudut nahunya. Kenapa wasabirin sebelum dia wal mufuna, ya? Kenapa dia nasabkan as-sabirin itu? Ini kemusykilan lah. Maka kata ulama, ini bukan salah nahu. Takkan Quran salah nahu, grammar salah. Tapi disengajakan. Dan tujuannya adalah untuk menarik perhatian. Dan takdirnya adalah wa akhussus sabirin. dan banyak-banyak itu yang buat kebajikan dan orang-orang yang sabar. Ada macam apa? Macam perkhususan dekat situ. Ada inayah dekat situ. Ada perhatian dekat situ. Jadi orang kalau baca, oh ini satu perkara sabirin, dia itu dah lain bunyi dia. Itu dalam al-ba'sa, dalam kesusahan, dalam kesakitan dan dalam peperangan. Jadi kalau dalam kesakitan dia tidak apa? Tidak keluh kesah, tidak maki hamun dan tidak buat perkara yang dilarang. Sabar, usaha-usaha tapi bersabar. Dan kalau usaha bukan dengan yang haram. Dengan yang halal, bukan asal boleh ubat aja. Main apa? Main pakai, beli je ubat apa pun. Dalam dia ada najis pun apa? Yang dia ubat ni ikhtiar apa usaha. Kalau dia kata bomo ni boleh keluarkan apa ni penyakit ini, bomo ni tak pakai apa, tak apalah. Walaupun dia sami Thailand pun tak apa. Ha, ini menunjukkan dia tak besar, tak bersabar. Sebab dia tak faham ikhtiar untuk mencari perubatan ataupun rawatan. Kita hanya boleh merawat dengan yang halal saja. Ulaika alladhina sadaku. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang telah benar. Sekali lagi digunakan kata petunjuk, kata tunjuk yang jauh. Ulaika. Bukanlah mereka jauh. Sebenarnya mereka amat dekat daripada sudut apa? Daripada sudut kedudukan mereka, tapi jauh tu daripada sudut mereka dimuliakan, tingginya darajat mereka macam jauh lah gitu. Jadi ulaika alladhina sadaku. Mereka-mereka itulah jujur. Jadi semua perbuatan ini adalah datang daripada orang-orang yang jujur. Lawan daripada jujur, orang-orang yang tak jujur. Apa word dia? Orang-orang yang tak sincere, orang yang berdusta, orang yang bohong. Orang yang betul-betul yang benar, orang betul-betul buat kebajikan, inilah dia. Dia akan buat hal-hal yang disebutkan tadi. Dan terdapat faedah lain daripada pemilihan pujian yang Allah berikan pada orang yang buat kebajikan tadi. Dalam banyak-banyak perkataan disebutkan sebagai orang-orang yang buat yang jujur, sidq, sadaku. Sebab Nabi SAW telah bersabda, as-sidqu yahdi ilal bir. Kejujuran itu memberi petunjuk kepada kebaikan. Dan tak adalah seorang hamba itu yasduq wa yataharra sidq, dan dia sentiasa nak cari kebenaran, nak ada apa ni, kejujuran, melainkan apa, ada minta maaf. Dan albir tu pula, kebajikan tu, yahdi ilal jannah, kebajikan membawa kepada syurga. Seorang yang terus sentiasa berusaha untuk jujur, untuk benar, maka dia akan ditulis oleh Allah SWT sebagai siddiqan, sebagai orang yang siddiq. Dan sebaliknya, lawan daripada kejujuran adalah kebohongan. Sentiasa bohong, sentiasa bohong, yahdi ilan ilannaf. Orang yang terus-menerus macam gitu, maka akhirnya dia akan ditulis sebagai kazzaba, orang yang pembohong. Dan tempat orang yang pembohong adalah di api, di api neraka. Maka kita kena jaga diri kita daripada berbohong. Dan caranya adalah dengan kita latih diri kita untuk sentiasa berlaku benar dan jujur. Dan satu lagi pujian Allah SWT terhadap mereka yang buat kebajikan ni, wa ulaika humul muttaqun. Sekali lagi, dan mereka-mereka itu, ini adalah emphasis, takkid. Patutnya Allah boleh kata ulaika alladhina sadaku wal muttaqun. Katanya gitu je lah. Tapi dia katakan ulaika dua kali. Ulaika alladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan kenapa dipilih takwa, ketakwaan untuk memuji orang-orang yang buat kebajikan ini? Sebab ketakwaanlah, dari ketakwaanlah lahirnya semua kebajikan. Orang yang tak bertakwa tak boleh sebenarnya konsisten dalam buat kebajikan. Kalau dia buat kebajikan hanya nak tunjuk-tunjuk pada orang saja, boleh berterusan tak kebajikan? Tak boleh. Kali ini dia sedekah, kali ini dia tolong orang. Pasal orang apa ni? Orang puji, orang suka. Tapi bila agenda dah tak ada, dia nak terus tak tolong orang? Tak ada. Nak buat pun susah. Eh, bukan senang nak tolong orang. Nak kumpulkan, nak apa ni, apa tu, pakaian lah untuk bantu orang daripada mana-mana, daripada sekolah apa semuanya. Lepas tu naik kapal terbang, bawa pergi satu tempat. Kerja senang ke tu? Susah kan? Kalau dia benar-benar bertakwa, dia boleh lakukan begitu terus menerus. Tapi kalau tidak, tidak jujur, tidak bertakwa, satu hari dia akan, stamina dia akan apa? Akan habis. Itu kita takut lah, kalau kita lakukan satu amalan bukan jujur ataupun dengan daripada ketakwaan. Itu yang sebab saya terangkan. Sebenarnya banyaklah kita boleh cerita pasal ni. Ada apa-apa soalan tentang ayat ini? Nah, oh ada soalan. Was wal mufuna bi ahdihi ni dah. Itu satu tanbih ataupun satu peringatan yang baik lah. Dalam adat kita, adat kita orang Melayu eh, ataupun orang yang dimelayukan dengan adat. Mungkin bukan orang Melayu, tapi dia dah adat Melayu pun dia dah masuk eh? Iaitu kalau berjanji cakap insyaAllah. Dan maksud dia adalah apa? Ini macam dipanggil disclaimer. Zaman sekarang kan disclaimer. Jadi apa-apa hal, aku tak janji betul-betul ha. Dipanggil janji Melayu lah. InsyaAllah tu maknanya ada excuse apa-apa hal last minute ke tak boleh je. Aku pun cakap insyaAllah je ha. Dan bila dia tak laksanakan sesuatu perkara tu, bukanlah kerana uzur yang apa, yang benar, tetapi adalah saja je lah kerana kecuaian, kerana tidak betul-betul memenuhi janji. Jadi itu kesilapan pemahaman insyaAllah. Orang beriman bila dia dah gunakan nama Allah SWT, lepas tu dia kata pula dengan sifat Allah SWT, dengan kehendak Allah, maknanya Allah kalau izinkan, apa yang dia faham orang beriman? Selagi kita usaha sampai kepada maksimum pada tahap, selagi itulah Allah izinkan. Bila yang kita tahu bahawa Allah dah tak izinkan, dah tak boleh jadi lagi. Bila dah sampai penghujungnya lah, dah tak boleh, barulah maknanya Allah tak izinkan. Dia janji pukul 5 sampai kat tempat ini, maknanya dia dah keluar betul-betul. Dia dah target timing dia pukul berapa ke. Okey, 1 jam lah perjalanan. Dia kasih allowance lagi lah 5 minit, 10 minit. Itu orang yang apa? Yang faham makna insyaAllah. Sebab kalau dia tak faham makna insyaAllah, dia faham bahawa insyaAllah tu bahagia, dia boleh sampai walaupun dah 5 minit untuk perjalanan 1 jam. Sebab Allah maha kuasa kan? Daripada time ni sup dia boleh taruh kat jurung aja. Kalau dia faham yang itu, ni memang salah faham. Lepas tu bila dia tanya kenapa kau lambat, 55 minit lambat. Inilah yang aku boleh buat, Allah tak izinkan aku sampai pukul 5. Pukul berapa keluar? Pukul berapa keluar? Lagi 5 minit pukul 5. Kalau ada di bos, warning satu kali. Kalau nak kasih warning lah, 2 kali, 3 kali terus apa? Ma'asalamah. Awak cari tempat kerja lain yang boleh sampaikan awak distance sama dalam masa 5 minit. Kalau naik buruk agaknya dia boleh sampai. Jadi untuk orang beriman, dia melakukan sebab-sebab, berusaha untuk memenuhi janji. Jadi kalau betul-betul 5 minit dia dah keluar, 10 minit sebelum 1 jam dah kasih allowance pun, lepas tu terperangkap dalam apa ataupun terus tak sampai terus, adakah dia memungkir janji? Yang ini baru betul insyaAllah. Bila dia tahu memang tak boleh jadi, pasal dia memang tak boleh jadi, nak suruh dia buat apa? Betul tak? Dia kan helikopter pula terus pergi sampai kan tempat tu perjanjian ni. Ini tak mungkin. Jadi maknanya insyaAllah tu sepatutnya membuat seorang beriman tu berusaha sedaya mungkin. Sebab tu sekarang yang bagusnya, kita kalau tak pasti kita datang pukul berapa, kita kasi allowance jugalah. Antara pukul 5 dengan pukul 5.30 boleh tahan lah juga. Tapi tak semua orang suka macam itu eh. Ada orang nak tepat. Sebab kalau dia lambat setengah jam, nanti dia ada benda lain dia tak nak buat lepas tu kan. Jadi dah mengganggu program pula. Kalau TV ke radio atau rancangan apa ke kan, yang rasmi-rasmi meeting dan apa semuanya, kalau ada lawan-lawan memang masalah besar. Sebab menteri kalau dia nak meeting ni, dia habis ni terus dia pergi sana lah. Dia dah cukup-cukup time aja. Jadi kalau lambat saja apa, akan tergendala semuanya. Dan bila tergendala, tak boleh lah buat kerja. Tak boleh capai keputusan, tak boleh apa, tak boleh apa. Tapi masalahnya ni masih lagi dilakukan. Mesyuarat pukul apa? Pukul 5. Datang pukul 6. Masya Allah. Pukul 6.30 ni kejap lagi nak maghrib. Nak buat apa? Orang lepas maghrib nak mengajar. Orang lepas maghrib nak pergi mana? Nak pergi kelas, nak apa semuanya. Lebih-lebih jangan taruh pukul. Pukul 5. Antara pukul 5 sampai pukul 6. So, dia tengok keadaan. Adakala awak boleh, adakala kita perlukan dia. Kalau kita tak perlukan dia, ada tak payah datang pun tak apa. Dia keadaan. Awak perlukan dia, pasal awak perlu dia bawa awak pergi tempat lain ke, jadi janji macam ni. Tengoklah keadaan. Tapi maksudnya, apa akan berlaku? Orang yang memungkiri janji ni, apa kalau biasa dia lakukan terus menerus, dia telah melakukan kebajikan atau telah melakukan keburukan? Keburukan. Itu kalau buat tunggu-menunggu, itu pun dah satu perkara yang berat. Sebab tu kata ulama' ataupun kata ahli bahasa ataupun pesyair lah, bahawa sebesar-besar azab adalah apa? Adalah penungguan. Ha, apa? Siksaan, penantian adalah satu siksaan. Itu dia. Jadi jangan janji kalau kita tak boleh laksanakan. Dan kalau kita mungkin janji, maknanya kita bukan buat kebajikan. Kalau kita menepati janji, itu memang apa? Memang satu kebajikan. Ini ada soalan, takpelah kita jawab soalan. Saya nak ada bahaskan lagi tentang ayat ini, iaitu apa hukumnya melancong dan berpergian ke negeri kafir atas sebab untuk bertenang, untuk shopping, lihat keindahan alam dan mengunjungi muslimin di sana. Jadi dia tanyakan tentang hukum. Hukum tentang sesuatu perbuatan, iaitu melancong dan berpergian. Jadi kalau hukum tentang perbuatan ni, hukum taklifi, dia tak boleh keluar daripada 5 jenis hukum. Apa dia? Wajib ataupun sunat, ataupun haram, makruh, ataupun boleh saja. Dan nak berikan satu hukum, mesti apa? Mesti ada dah? Ada dalil. Kalau nak cakap haram, mesti ada dalil. Kalau nak cakap wajib, mesti ada dalil lah dan seterusnya. Cuma, ada beberapa kaedah. Contohnya dalam hal-hal seperti ini, asal hukumnya adalah boleh saja. Dalam hal seperti ini, asalnya adalah haram. Dalam hal seperti ini, asalnya adalah wajib. Kalau kita ada hal itu, kita berhukumkan dengan kaedah itu, kita dah tak payah dalil lah. Macam apa hukumnya makan buah apple warna merah jambu? Misalnya je lah. Ya mak, dalil tak ada. Tak dijawab, tak adalah. Apa asal hukum dia kan? Kita pakai kaedah. Jadi apa asal hukum keluar negeri melancong? Antara 5 tu, wajib, haram, apa semua. Maknanya tak, tanpa melihat ke mana dia pergi, tanpa melihat niat. Apa pun mau jalan ke sana ke sini? Jalan mubah. Jadi bila dia akan berubah hukum boleh tak boleh, boleh ni, dia lihat kepada perkara. Caranya dia pergi mana? Pergi negeri kafir. Apa asal hukum pergi negeri kafir? Asalnya tak boleh. Itu nak kena faham. Kerana keburukan-keburukan yang berlaku dari sebabkan kita keluar ke negeri kafir. Ini kita tak nak cakap apa sebab lah. Itu asal dia. Kalau tak sampai, tak boleh banyak haram pun, mesti bawa pada makruh. Apa dalilnya? Dalil yang tadi kita sebutkan, keburukan. Jadi kalau ada keburukan, balik pada asal. Kalau tak ada keburukan, kurang keburukan, jadi dia punya hukum berbeza mengikut mengikut hal tersebut. Kemudian dia detailkan pula atas sebab untuk bertenang. Ini cari apa ni, ketenangan pandangan apa semuanya. Sini nampak apa? Nampak blok, nampak flash, nampak apa semuanya kan? Kita nampak apa-apa. Langit pun susah nak nampak sekarang kan? Bintang pun dah tak nampak kat Singapura. Agaknya nak pergi Pulau Sentosa. Pulau Sentosa pun problem juga kan? Tak Sentosa juga. Jadi kita pergi negeri kafir untuk bertenang, kita pergi pantai dia ke, atau gunung dia ke, dalam gua ke. Okay? Untuk shopping, shopping beli keperluan ataupun yang tak perlu. Shopping ni dah, dah macam itulah. Kadang-kadang beli yang perlu atau tak perlu. Kita anggap yang perlu lah. Kalau setakat untuk bertenang, pergi negeri kafir, boleh tak boleh? Keburukannya tetap wujud. Maknanya kekufuran didakwahkan kat sana. Syiar-syiar kufur ada kat sana. Syiar-syiar Islam mati kat sana. Boleh tak ada pergi untuk bertenang aja? Tak boleh lah asal dia. Untuk shopping, benda yang dia nak beli itu tak ada ke kat dekat negeri Islam dia? Atau hanya kat negeri kafir tu je? Dan apa yang dia nak beli tu, apakah benda yang perlu sangat? Jadi tu semua dia kena jawab dulu lah. Kalau tak ada alasan yang kukuh untuk pergi, asalnya memang tak tak boleh. Kemudian untuk lihat keadaan keindahan alam, samalah. Dan mengunjungi muslimin di sana. Negeri kafir ada orang Islam pula duduk di sana. Kenapa nak mengunjungi orang Islam kat sana? Untuk dakwah, untuk ajak orang pergi masjid. Kamu nak makan-makan dengan mereka, nak kenal-kenal dengan mereka. Itu semua boleh lah, mungkin digalakkan. Tapi at what cost? Adakah kita buat demikian walaupun dia baik, tetapi harganya adalah kemudaratan dalam agama kita, ataupun kita dimalukan kat airport ke dan sebagainya. Jadi tengoklah, kalau itu semua tak ada, yang bawah tu mengunjungi orang Islam, saya rasa boleh lah. Apalagi kalau untuk berdakwah, untuk apa, ataupun ada hubungan keluarga, kita ziarah keluarga kat negeri kafir, tak salah. Okay. Jadi itulah maksud tentang ataupun tentang hukum ini, banyak bergantung kepada keadaan. Baik. Dan satu lagi, apakah dengan kita keluar itu kita akan mengeluarkan satu jumlah harta yang banyak, yang mana harta tu diperlukan di tempat-tempat lain dalam Islam? Juga satu hal. Kemudian dengan kita keluar itu akan mengambil masa juga. Sedangkan untuk diri seseorang itu masanya lebih diperlukan untuk perkara-perkara lain yang lebih penting. Ataupun tentang tanggungjawab, dengan dia keluar itu apakah dia akan mengabaikan tanggungjawab yang lebih wajib? Itu semua kena lihat keadaan. Jadi tak boleh kita tanya atau jawab dengan dengan satu jawapan. Kalau seorang tu jawab dengan satu jawapan, mungkin dia tak akan sampai kepada ke kebenaran. Jadi kena ada question eh. 2, 3 berapa banyak ke, 10 ke, 20. Tik tik tik tik tik sampai lepas semuanya, baru kita kata okey pergi. Jadi kalau dia pergi ke negeri kafir untuk dapatkan rawatan, sebab rawatan seperti itu tidak dapat di negeri Islamnya, boleh tak dia pergi? Jawabnya apa? Kerana untuk mempelajari satu ilmu yang diperlukan di negeri Islamnya, kata ilmu tentang surgery yang tertentu ke, tentang engineering tertentu, dia pergi kat negeri tersebut dan keburukan-keburukan tu boleh dikawal. Jadi boleh tak dia pergi? Boleh. Kadang-kadang wajib dia pergi pun. Dan seumpama balik-balik kepada maslahat yang nak dicapai, sama ada fardi individu ataupun secara jama'i kumpulan kifat. Sebab itu kalau orang kata saya nak pergi negeri kafir nak belajar agama, belajar apa? Awak kata boleh? Tak dapat ke agama yang ilmu tu daripada negeri Islam? Bukan. Tak ada kesan nak pergi sana. Lainlah kalau dia nak pergi belajar ilmu dunia yang memang ada kat situ, dan situ pula tengah berkembang ilmu tersebut. Kita nak ambil daripada ahlinya dan sebagainya, supaya kita nak balik dan kita nak ajarkan ke, ataupun nak beramal dengannya ke. Sebab apa? Asalnya negeri kafir itu dikuasai oleh undang-undang kafir dan orang-orangnya orang kafir. Orang kafir asalnya apa? Dipercayai atau tak boleh dipercayai? Asalnya tak boleh. Dan asalnya mereka adalah musuh-musuh Islam. Melainkan kita tahu bahawa dia bukan. Jadi banyak dia punya apa? Dan mereka ada adat kebiasaan yang tak baik. Akhlak mereka runtuh. Okay? Dan akidah mereka rosak. Media masa mereka teruk. Okay, betul ke? Sedangkan negeri yang Islam pun kadang-kadang tak selamat daripada media masa maksiat kekufuran. Buka surat khabar, Islam pun ada macam-macam. Jalan aja nampak macam-macam. Itu negeri Islam. Apa lagi negeri bukan? Islam tak takut. Jadi mesti ada sebab yang kuat. Itulah kesimpulannya. Saya jawab ke tak jawab ni? Saya rasa lebih daripada jawab betul lah. Saya jawab macam-macam keadaan. Alhamdulillah. Nah. Apa yang pulihkan waktu itu mungkin juga? Ini mungkin juga dalam segi mereka. Sa'ilin meminta-minta ni tentara yang nak kita bincang sikit tu lah. Jadi meminta-minta ni, walaupun di sini Allah SWT puji orang yang memberi kepada orang yang meminta-minta, tak bermakna perbuatan meminta-minta tu terpuji. Bahkan sebaliknya dalam ayat Al-Quran, perbuatan meminta-minta itu tercela. Dan orang yang memerlukan tapi dia tak meminta-minta, itu orang terpuji. Jadi walaupun dia miskin, walaupun dia musabil, walaupun dia apalah, tapi dia tak meminta-minta, itu adalah orang yang terpuji. Dan orang macam inilah yang kita patut apa? Yang patut kita dahulukan dalam pemberian kita. Itu dalam ayat yang memuji tentang sahabat, bila kita nak agih-agihkan sedekah tu, lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahil wa aghmiya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kita bagikan kepada siapa? Fuqara. Dia fakir. Yaqsiru fi sabilillah. Dia dah dihimpit dengan apa? Dengan urusan berjihad fi sabilillah. Dia tak ada time nak apa? Nak usahakan cari rezeki. La yastati'una darban fil ard. Orang-orang yang tak tahu tentang mereka, jahil, mengingatkan, merasakan bahawa mereka ni orang-orang kaya sebab dia tak pernah minta-minta. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Dan mereka ada sifat ta'afuf, minat ta'afuf. Ta'afuf tu tak mau minta, tak mau tanya, tak mau minta. Bahkan kadang-kadang kalau orang kasih dia pun dia tak mau ambil. Itu lebih tinggi lagi sifat ta'afuf. Jadi dia tak ada minta orang dengan permintaan. Jadi kata daripada ayat itu dapat kita faham bahawa sifat tidak meminta-minta itu adalah sifat yang mulia daripada yang meminta-minta. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW telah mengharamkan perbuatan meminta-minta melainkan beberapa orang. Antaranya orang yang dah baru ditimpa satu musibah, kebakaran ke, ataupun tanaman dia tak jadi ke, ataupun apalah kesusahan. Kemudian ada orang daripada kabilahnya, keluarganya, yang mengatakan fulan ni dia baru ditimpa musibah, so kamu bolehlah bantu dia. Barulah dia boleh keluar minta-minta orang. Sampai macam itu sekarang. Adapun orang biasa, walaupun susah apa semuanya, selagi dia boleh usaha, dia tak boleh minta orang. Dia mesti apa? Usaha. Nabi SAW pernah marah orang yang nampaknya sihat apa semuanya, tapi dia tak berusaha, dia minta-minta daripada wang sadaqah. Soalan kata apa? Selain daripada orang yang boleh meminta, patut dia meminta ni, mereka-mereka ni yang harta yang mereka terima tu adalah soh, adalah harta terkotor yang apa ni, orang ramai keluarkan kekotoran daripada hartanya, dia dapat kekotoran. Jadi menunjukkan bahawa asalnya meminta-minta tu tidak dibenarkan melainkan orang tertentu. Dia ada pun orang memberi, asalnya boleh. Tetapi, sebab tu saya selalu ingatkan, kalau dalam keadaan di mana kita tahu bahawa tak semua orang yang meminta-minta tu berhak meminta-minta, mereka pembohong, ada tanda-tanda bahawa kita katakan budaya yang tak baik itu berlaku, meminta-minta macam gini di belakang masjid, di luar masjid dan sebagainya, kalau dia jual karipap tak apa juga lah, tapi dia minta terus direct. Jadi untuk orang-orang yang berkuasa dalam authority, hendaklah dia apa, dia tidak benarkan hal ini berlaku. Jadi dia kumpulkan orang ini dan dia sidik hal mereka. Kalau perlu dibantu, kita memang bantu dia. Kalau tak boleh bantu dia, kita apa? Kita serahkan mereka ni kepada badan-badan yang membantu. Banyak badan-badan yang membantu. Dan kita elakkan dia daripada apa ni? Dia meminta-minta, mukanya, kata hadis Nabi SAW, muka-muka, kalau dia tak berhak meminta-minta, mukanya atau apa, sebenarnya apa ni, buruk di sisi Allah SWT. Tak ingat saya lepas hadis. Jadi kita bantu dan kita elakkan sindiket-sindiket seperti ini, tu saya pernah ingat cerita dekat apa ni, dekat Mekah, Madinah. Waktu biasa dia tak keluar, tapi musim haji, musim umrah je dia keluar, dalam keadaan yang amat menyedihkan. Tangan tak ada, kaki tak ada, dalam keadaan pakaian yang amat apa ni, yang amat tumpang camping. Tapi orang Madinah, orang Mekah tahu ni semua tak patut kita kita bantu. Sebab ni bukan orang Madinah, bukan orang Mekah. Ini datang dari Bangladesh ke, Sri Lanka ke, daripada mana ke. Memang datang dibawa naik kapal terbang oleh sindiket-sindiket. Dia dapat banyak, beribu dia dapat satu hari. Serahkan kepada apa? Kepada sindiket. Jadi kita tak bantulah. Kalau kita bantu, maknanya kita bantu dia buat benda yang tak baik. Jadi asalnya kalau kita tak tahu kita bantu atau tidak, kita digalakkan untuk membantu. Tapi bagi orang yang ada kedudukan, yang boleh melakukan sesuatu, dia kena lakukan sesuatu. Ada soalan lain? Amin rahmatullah menyenaraikan faedah-faedah yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat ini. Jadi kita bacalah secara ringkas. Yang pertama, bahawa albir, iaitu kebajikan yang hakiki, adalah beriman kepada Allah SWT dan rukun-rukun iman yang lain tadi. Okey, kita dah sampai kan. Cuma apakah maksud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi pertama sekali, maksud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita membenarkan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama sekali lah yang kita lupa pula hal ni. Dan kita, yang kedua adalah kita beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna rububiyah? Allah sebagai cipta. Apa sifat-sifat rububiyah? Allah sebagai Rabb yang mentarbiahkan, jadi yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan lah, dan memberi rezeki dan mentadbirkan. Ha, tu dia. Yang ini sifat-sifat yang khusus untuk Allah SWT. Kalau ada sifat macam ini, dia Tuhan lah. Ha, tu dia. Jadi kita kena beriman dengan rububiyah Allah SWT, dan juga kita beriman dengan uluhiyahnya. Yang ini sifat ketuhanan daripada sudut ialah Tuhan yang disembah. Jadi tidak kita sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman bahawa yang berhak disembah hanyalah Allah. Dan kita beriman kepada lagi satu, iaitu dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi kita tidak isbatkan nama ataupun sifat melainkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala namakan atau sifatkan dirinya sendiri. Itu makna iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita beriman tentang wujudnya Allah SWT, itu terdapat beberapa dalil menunjukkan kewujudan Allah SWT. Yang pertama daripada syarak lah. Tentu sekali lah. Jadi kita dahulukan syariat sebab kita orang beriman. Jadi syarak telah menetapkan wujudnya Allah SWT. Antaranya kita dapati Allah SWT menurunkan rasul-rasul, mengutuskan rasul-rasul, dan diutuskan kepada rasul-rasul itu kelak. Jadi rasul tu rasul siapa? Rasul Allah. Allah ada ke tak ada? Mesti ada lah. Sebab tak ada takkan diutus dengan rasul. Dan rasul-rasul tu buat kitab, kitab tu datang daripada Allah SWT. Takkan Allah tak ada? Mesti Allah. Allah ada. Kemudian dan rasul-rasul tu semua kata apa? Aku adalah rasul daripada Allah. Ini rasulun amin, ini rasulun amin. Rasulun min rabbil alamin, rasul daripada Tuhan sekalian alam. Yang kedua adalah dalalatul his, iaitu dalil daripada panca indera bahawa Allah tu wujud. Jadi jangan ingat kita tak pakai akal untuk menetapkan kewujudan Allah SWT, tapi bukan itu saja dalil dia. Baik, apa dalil daripada panca indera bahawa Allah tu wujud? Panca indera maknanya kita boleh lihat, kita boleh dengar, kita boleh rasa, boleh bau. Kita boleh lihat Allah ke? Tak boleh. Boleh dengar suara Allah ke? Tak boleh. Boleh rasa, pegang? Tak boleh. Macam mana kita boleh isbatkan wujudnya Allah SWT dengan panca indera? Dengan kesan daripada apa? Daripada perbuatan Allah. Kesan daripada perbuatan Allah. Tinggi sekali. Kesan daripada perbuatan Allah. Sebab perbuatan Allah menunjukkan ada yang membuat, iaitu Allah SWT. Daripada sudut mata dan pendengaran, kita boleh lihat Allah SWT diminta oleh orang, oleh hamba-hambanya, dan Allah SWT mengkabulkan doa. Boleh kita dengar dan kita boleh lihat. Orang yang berdoa untuk menyelamatkan doa kepada Allah, untuk menyelamatkan daripada kesusahan, Allah kabul. Dan dalam hal ini kita boleh lihat dalam banyak ayat Al-Quran tentang Nabi-Nabi, Nabi Yunus, betul tak? Kita boleh lihat bahawa Nabi Yunus doa, dan kita boleh lihat Nabi Yunus keluar daripada perut ikan. Kita lihat Nabi Ayub sakit, dia doa. Kita dengar doa dia. Kita dengar tak doa dia? Oh, mesti dengar betul-betul kan? Tak payahlah. Cerita ni mutawatir. Tak mutawatir? Semua orang ceritakan sama, tak ada yang kata tidak. Kalau kita tak dengar secara langsung, tapi bila kena khabar yang mutawatir, soalnya kita dengar secara langsung. Kemudian dalam Quran pula ceritakan yang itu. Tapi tak, kita namakan dalalatul his, dalalah, yang ni dalil daripada panca indera. Nabi Ayub sakit, dia kata anni masani ad-durru anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Dia kata aku ni telah ditimpa kemudaratan dan kau lah arhamur rahimin. Lepas tu kami stajabna, kami kabulkan doa ni, dan kami angkat kemudaratan itu daripada, dan seterusnya lah. Jadi ini banyak dalam Al-Quran, dan mungkin daripada dalam zaman Nabi SAW kita dapat lihat Nabi doa makbul, Nabi doa makbul. Dan juga sebagai orang-orang soleh, sebagian sahabat-sahabat doa makbul, doa makbul, itu menunjukkan Allah wujud. Dan satu lagi, iaitu dalil daripada akal. Daripada akal kita letak ke bawah, bahawa Allah tu wujud, iaitu daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut akal, jadi akal mengatakan tak mungkin ada perkara benda-benda yang wujud ini di bumi ini melainkan ada yang menciptakannya. Boleh? Sebab tak mungkin perkara-perkara ini yang wujud ini dia wujud dengan sendirinya. Siapa kata macam itu? Mata cakap, telinga cakap bahawa tak mungkin ada satu benda tu wujud dengan dirinya sendiri. Tak mungkin. Itu bukan mata punya punya apa? Punya fungsi lah. Bukan telinga punya fungsi. Tapi siapa punya fungsi? Akal punya fungsi. Semua orang kan berakal kata bahawa tak mungkin ada benda ni melainkan ada yang ada kan dia. Ada yang wujud kan. Semua orang kat atas dunia ni berapa persen yang tak berakal? Manusia lah. Yang lepas kita tolak orang apa, budak-budak kecil semua dengan orang gila. Tapi daripada orang berakal ni, berapa persen yang beriman pada wujudnya Allah SWT? Itulah. Orang yang beragama beriman pada wujudnya Allah. Tapi zaman kita makin teruk lagi, eh, dah ada ni kumpulan yang tak beriman pada wujudnya Allah SWT langsung, yang kita panggil apa? Atheist. Jadi akal mereka kata boleh wujudnya sesuatu dengan tanpa orang yang mewujudkannya. Bagaimana? Ia wujud daripada apa? Perkembangan, daripada evolusi. Dia sendiri yang akan mewujudkan yang lain-lain. Ini dia gunakan apa ni? Akal ke apa? Bukan. Ada bukti dia? Ada bukti. Bukti dia saintifik. Kajian bertahun-tahun sebenarnya. Dah lama lah. Ni cerita Charles Darwin dan sebelumnya ada orang jugalah macam tu. Dia pergi kat satu pulau tu. Apa island? Galapagos Island. Ha. Siapa tu binatang besar-besar? Pokok besar-besar. Semua benda besar-besar. Hidup lama. Dan spesies-spesies ni dia tengok. Dia kata ni semua apa ni, apalah yang akan berlaku kalau apa tu, bumi tu tak dikacau. Betul? Ha. Dia terasing. Kalau tak dikacau, tak diusik, dia akan gitu je. Tapi bila diusik macam yang tempat-tempat lain, kita dapati dia dah tak saiz macam gitu, dia tak macam gitu, dia tak macam gitu, dia dah macam-macam warna, dia macam apa semua. Ha, ini menunjukkan bahawa kita ni semua, yang ni ciptaan-ciptaan lain ni semuanya, dia berkembang untuk menyesuaikan dirinya, orang panggil adaptation lah, pada suasana keadaan. Jadi kalau dia perlu banyak pupuk, tangan dia panjang, tangan dia kuat, ekor dia panjang. Kalau dia tak perlu banyak pupuk, tangan dia kecil, tangan dia pendek, ekor dia pun pendek. Itu ekor dia pun tak ada terus. Tak ada pula dia cakap ekor pendek. Kalau dia perlu jadi goalkeeper, tangan dia Spiderman. Kalau dia perlu main bola, kaki dia panjang, tak ada pula. Tapi kalau nak buat skateboard tinggi-tinggi, dia perlu jadi main. Alah, adalah teori-teori macam tu. Kalau dia perlu terbang, dia terbang. Sebab tu tupai ada yang payah pokok, ada yang boleh terbang, memang saya nampak je. Ada pun burung, ada burung dia boleh terbang jauh, ada boleh terbang dekat, ada tak boleh terbang. Burung apa tak boleh terbang? Burung penggi. Sebab dia tak perlu terbang, dia cuma apa? Dia cari makan dekat dalam laut. Dan macam-macam teori lah. Jadi ini menunjukkan bahawa binatang itu dia evolusi sendiri mengikut keadaannya. Kalau dia perlu lihat, mata dia boleh lihat. Dia ada mata. Mata kita sikit je. Tapi kalau dia perlu lihat banyak tempat, banyak area, sebab musuh banyak, mata dia jadi apa? Jadi besar. Mata dia jadi banyak. Pun ada macam lalat. Kalau dia dekat dalam air, tak payah tengok apa-apa, tak ada cahaya, mata dia buta. Macam-macam lah. Semua terbukti. Dia keluarkan tu semuanya. Dia ada macam apa, album insect, plant, lepas tu apa, binatang-binatang, apa semua dia ada. Dia tunjukkan lah dia punya kaitan dia dengan dengan yang lain, dengan environment dan sebagainya. Nah, soalan kalau tak balik kepada Darwin, evolusi tu harus diwujudkan. Saya tak tahu apa jawapan Darwin. Takkan orang dulu tak tanya dia? Jadi dalam hal ini saya pun tak kaji betul-betul lah. Agak mesti ada jawapan dia. Mesti ada. Sebenarnya kalaulah Darwin seorang cakap macam itu, lepas tu yang ikut dia, anak murid dia sikit gitu, lepas tu dah tak ada lagi sampai sekarang, kita tak nak cerita tau. Tapi yang kita tahu apa? Bahawa yang ikut dia anak murid dia tu bukan anak murid bodoh-bodoh. Saintis. Satu kumpulan saintis yang amat ramai. Bahkan satu masa tu, hampir ijma' saintis bahawa teori evolusi daripada Darwin ni betul. Dalam satu masa tu, hampir semua orang beriman kepada teori Darwin. Dan siapa tak beriman, siapa tak percaya ni adalah yang macam outcast daripada sainti. Kau bukan betul-betul sainti kalau tak percaya pada hal ni. Sampaikan macam itu sekali. Tak memang ada teori-teori dinosaur ni lah. Sampai satu ketika tu baru dikaji, dilihat balik apa semuanya, barulah ada orang yang apa ni yang menolak dan mengarang buku apa semuanya, menolak teori-teori Darwin. Sebelum itu banyak. Bahkan sampai sekarang, awak jangan akan sikit aja yang ikut teori Darwin. Tidak, banyak yang masih ikut lagi teori Darwin. Dari kalangan siapa? Saintis. Ahli dalam bidang-bidang mereka masih percaya pada hal tersebut. Jadi sebab itulah mereka mesti dengar bantahan-bantahan daripada golongan ahli agama, terutama sekali orang-orang Kristian. Orang Kristian dia akan apa ni, mengingkari teori Darwin. Jadi mesti ada jawapannya. Jadi kita kena kaji dan lihat. Untuk kita itu salah satu daripada jelah. Tapi kita juga dapati bahawa terdapat ciptaan-ciptaan Allah SWT yang tidak terkesan dengan apa? Dengan suasana. Jadi walau bagaimanapun, daripada sudut akal, setiap yang ada itu mesti ada yang mengadakannya. Itu tak mungkin datang sendiri. Dan kedua adalah, selain daripada wujudnya sesuatu itu, adalah kehidupan ataupun peraturan yang ada di antara kewujudan. Semuanya bilintizam, maknanya dengan sistem yang cantik sekali. Yang besar makan kecil, besar lagi makan yang besar, besar, betul tak? Tak ada yang kecil makan yang besar, jarang lah. Dan yang banyak selalu mati banyak, yang sikit, mati sikit-sikit, lambat, dan seterusnya. Dan kita dapati bahawa apa tu, daripada sudut banyak perkara, bahawa mereka mempunyai sifat-sifat pengkhususan yang ada pada mereka, yang membuat mereka apa ni, mereka survive, mereka hidup dan berkesinambungan dan sebagainya. Dan tidak mungkin itu semua datang secara kebetulan. Dan evolusi, kata mereka, bukan berlaku dalam masa yang pendek, betul lah. Dia mesti berlaku dalam masa yang lama. Jadi bagaimana ayam itu keluar je, dia tahu nak petuk, patuk, dia tahu nak makan, dia nak tahu apa semuanya. Sekejap tu dah belajar macam mana nak sesuaikan diri dia dalam keadaan tertentu. Jadi tak mungkin . Jadi kita lihat pula langit, kita lihat pula bumi, takkan itu terjadi sendiri. Mereka ada akal sendiri untuk adapt dalam kesuasana mereka sendiri. Itu semua tak mungkin. Allah. Dan dalil yang keempat tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala adalah fitrah manusia. Bahawa kalau seseorang manusia itu ditinggalkan begitu saja, tak ada kekufuran, tak ada keimanan pun tak ada didakwahkan pada dia, dengan fitrahnya dia akan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak dikacau oleh syaitan apa semuanya, dia pure macam itu, dia akan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak bolehlah. Manusia yang baru dilahirkan aja atas fitrah. Jadi siapa yang kita boleh jadikan contoh akan beriman pada Allah SWT kalau tak terkesan dengan apa-apa? Dan memang dia tak terkesan dengan apa-apa, iaitu makhluk Allah SWT yang lain. Haiwan, tumbuh-tumbuhan, langit dan bumi, semua ni, matahari bulan ni, semua beriman pada Allah SWT. Tasabbihullahu samawati sam'u wal ardu wa man fihinna. Semua yang ada di langit dan bumi yang tujuh ni, semuanya bertasbih pada Allah SWT. Cuma kita yang tak faham, menunjukkan mereka beriman pada Allah SWT. Jadi selain daripada manusia juga difitrahkan untuk mengenal Allah SWT. Cuma manusia ini bila fitrahnya rosak, barulah dia tak kenal dan tak beriman pada Allah SWT. Dalam hatinya dia mesti rasa pun, siapa yang ceritakan aku? Dalam, bila dia sakit, dalam hatinya mesti dia nak melihat ke suatu kuasa yang lebih tinggi daripada dia, ke atas, untuk apa? Menolongnya, mengurangkan kesakitannya. Mesti dulu dia takkan nisbahkan tu kepada jin ke kepada apa sebenarnya. Kalau dia betul biasa, budak-budak pun dia mesti tahu bahawa dia sakit ni Allah. Dia kalau baik, maknanya Allah yang boleh baik. Tak terlintas pada dia matahari ke apa ke, tak ada Allah yang boleh, tak ada Tuhan yang apa ni, memudaratkannya atau sebagainya. Jadi itu daripada sudut fitrah. Dan antara faedah daripada ayat ini, teruskan, adalah taat kepada Allah SWT termasuk daripada kebajikan. Ketaatan kepada Allah SWT termasuk daripada kebajikan. Jadi semua ketaatan sebenarnya adalah kebajikan. Yang ketiga, antaranya adalah beriman kepada hari akhirat termasuk daripada kebajikan. Dan arti beriman kepada hari akhirat adalah beriman kepada apa juga yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan berlaku pada hari akhirat, yang ini selepas mati. Bermula daripada apanya? Dia di dalam kuburnya. Kita beriman apa juga yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat kubur, fitnah kubur, azab kubur dan kebangkitan, hari kebangkitan, dan kemudian al-hisab, dan berjalan atas sirat, dan timbangan amal perbuatan, dan diserahkan kitab amal itu daripada tangan kanan ataupun daripada tangan kiri ataupun daripada belakangnya, ataupun dan juga khabar-khabar Nabi SAW tentang syurga, nikmat syurga, ahli syurga, isi syurga, baik, dan juga tentang neraka dan azabnya. Jadi itu semua termasuk daripada beriman pada hari akhirat, dan semuanya itu adalah kebajikan. Jadi lebih banyak kita tahu, lebih banyaklah kita beriman tentang hari akhirat. Lebih banyak kita beriman tentang hari akhirat, lebih banyaklah kebajikan. Logik tak tu? Jadi kalau kita nak dakwah orang buat kebajikan, antaranya apa? Kita ajarlah dia tentang apa? Tentang hari akhirat, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebesar-besar kebajikan. Sebab tu mengajar ilmu tu antara sebesar-besar kebajikan, dan mempelajari ilmu juga sebesar-besar kebajikan. Jadi jangan dilekeh-lekehkan pembelajaran ilmu, ilmu-ilmu ini, ilmu awal kamu. Dan antara faedah lain yang disebutkan oleh Syekh Tamin adalah tetap beriman kepada malaikat, bahawa ia termasuk daripada kebajikan. Dan beriman pada malaikat antaranya adalah kita beriman tentang zat-zat mereka, yakni individu-individu mereka dan sifat-sifat mereka dan amalan-amalan malaikat, sama ada secara umum ataupun secara khusus. Umumnya malaikat ni kerja apa? Beribadat pada Allah SWT, taat pada perintah Allah SWT. La ya'sunallaha ma amarahum wa ya'aluna ma yu'marun. Dia tidak mengingkari, mendurhakai perintah Allah SWT pada mereka, dan mereka melakukan apa yang dikerjakan. Dan ada juga amalan yang khusus, seperti malaikat Jibril kerjanya menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul, dan juga malaikat yang menjaga syurga, malaikat menjaga api neraka, malaikat yang mengambil nyawa, malaikat yang akan datang dalam rahim janin tu dalam usia dia berapa hari? Dalam usia dia 4 bulan 120 hari. Dan malaikat yang menulis di lauh mahfuz, malaikat yang menjaga angin dan hujan, dan lain-lain lagi. Jadi itu kalau kita tahu, lagi banyak kita tahu, banyaklah keimanan kita tentang malaikat. Dan banyak kita beriman, maknanya banyaklah kebajikan kita. Tapi satu lagi, bila kita beriman dengan malaikat, beriman dengan rukun-rukun iman ini, ia akan membawa kita kepada apa? Kebaikan. Daripada sudut amal, kebajikan kita akan juga bertambah dan berkualiti. Jadi bila kita beriman pada malaikat, ia akan menambahkan keimanan kita kepada pencipta malaikat. Kalau malaikat dah begitu agung, yang menciptakan malaikat lebih-lebih lagi agung. Dan juga kita beriman kepada nama-nama malaikat secara khusus. Kalau kita tahu secara khusus melalui khabar-khabar daripada Nabi SAW. Ada pun nama mungkar dan nakir, ada riwayat lah daripada sudut hadis, tetapi lafaz ini ada pembahasan. Jadi ada ulama kata tak ada lafaz mungkar nakir. Dan asalnya kita tak boleh namakan malaikat ke siapa juga melainkan dengan dalil yang sahih. Namun nama mungkar nakir ni nama yang disebut-sebut daripada zaman salaf lagi lah. Sebab tu kalau sebagian ulama memberi kelonggaran lah, kita katakan bahawa malaikat yang akan tanya kita di kubur tu adalah malaikat mungkar nakir. Tapi kalau kita tak beriman pun tak apa, sebab lafaz hadisnya apa, ada masalah. Dan juga Mikail dan malaikat maut, apa nama malaikat maut? Orang kata Israel. Betul ke nama tu? Tak ada dalil yang sahih tentang nama Israel. Itu sebutan orang je. Jadi kalau kita tak namakan dengan Israel, tak beriman dengan nama Israel pun tak apa. Tapi yang penting kita beriman pada apa? Malaikat mautnya, fungsi dia mencabut nyawa. Malakul maut satu, tapi dia banyak pembantu. Betul. Allah SWT sebutkan malakul mauti satu je. Tapi dalam hadis lain dia banyak pula, banyak pembantu. Jadi kita katakan dia satu tapi dia banyak pembantu. Kira satu jugalah yang buat. Lebih kurang macam itu. Wallah lah, ni benda yang gaib. Kalau dia datang satu, dua, kita cakap satu dan dua. Cakap macam mana lagi? Yang lain pembantu. Dan ada yang katakan bahawa Harut dan Marut, kita dah baca dahulu, malaikat yang diturunkan menyerupai manusia, mengajarkan sihir pada Bani Israel, namanya Harut dan Marut, dan lain-lain lagi. Dan sebenarnya malaikat-malaikat ni jaga kita daripada apa? Daripada kecil lagi lah sampai kita meninggal dunia, ada je malaikat yang bersama kita. Yang tak pernah berpisah dengan kita tu pun ada juga. Dan dalilnya ada satu ayat daripada surah Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Dan bagi manusia tu mu'aqibat, mu'aqibat tu yang selalu datang, ada sekelilingnya, di hadapannya dan di belakangnya, yahfazunahu, malaikat-malaikat ni memeliharanya sesuai dengan urusan, dengan perintah Allah. Ini semua ada yang jaga. Sebab tu kata budak-budak kecil ni ada macam nak jatuh tapi tak jatuh. Ada yang jaga. Itu suatu apa ni, perkara kita boleh imani secara umum lah, bahawa malaikat memang ada yang memelihara kita. Bahkan kalau kita dalam kesusahan pun, malaikat yang akan datang dan akan apa ni, memujuk kita dan memberikan kita ketetapan sebagaimana dalam hadis-hadis. Dan yang terpenting sekali, macam mana pun kita beriman dengan malaikat, sekadar paling tinggi adalah dia makhluk Allah SWT yang luar biasa lah. Tapi kita tak sampai menyembah para malaikat. Itu dia. Jadi kita tak minta kepada malaikat perkara yang tak sepatutnya. Berapa hukum kita doa, wahai Jibril, tolonglah aku. Salah ke tak salah? Kalau salah kenapa? Sebab apa? Dia makhluk. Kalau awak minta kepada doktor, wahai doktor, tolonglah aku, aku sakit, salah ke tak salah? Dia makhluk juga. Doktor tu boleh tolong tak? Boleh, dengan ilmu doktoran dia lah. Jibril ada tak? Ada. Dia boleh tolong tak? Dia kuat tak? Kuat. Masa tak boleh minta pada dia? Kita tak minta dia ampun dengan kita. Kita lampar-lampar sesat jalan, kita minta pada wahai malaikat-malaikat, selamatkan aku daripada kesesatan padang pasir ni lah. Boleh tak boleh? Kenapa tak boleh? Dia boleh kuat tak? Dia boleh tolong? Boleh. Masuk dalam makhluk gaib. Apa dalil makhluk gaib tak boleh tolong kita ataupun tak boleh minta tolong dengan dia? Yang kita boleh minta tolong dalam gaib dengan Allah. No. Ingat tak kaedah syafaat tu? Minta syafaat tu daripada Allah. Dan syafaat yang salah adalah minta daripada selain Allah pada perkara-perkara yang hanya Allah saja yang boleh lakukan, betul tak? Jadi ini perkara yang dia boleh lakukan. Kata ada orang kata dia ni sakit, jadi dia pun doa minta pada malaikat buang dia punya kesakitan. Dia pun cakap malaikat tadi datang, malaikat dah apa ni, dah ubatkan dia. Ini satu ustaz tu, ustazah dia cakap macam itu. Dia pakai malaikat untuk apa? Untuk ubat penyakit. Kalau cakap jin tak boleh kan? Cakap malaikat lah. Saya nak jawapan lebih akademik. Kenapa tak boleh minta pada malaikat? Selamatkan kita daripada apa-apa lah. Tunjukkan jalan, bantu ke fizikal. Kalau ada dalil bahawa malaikat jaga manusia, apa ni, pernah tolong manusia. Kita perang dengan orang kafir, malaikat datang tolong. Dalam peperangan Badar, dengan perintah Allah. Apa mustahil ke Allah benarkan mereka tolong kita kalau kita minta pada malaikat ni? Sebenarnya dah jadi susah nak jawab sebab dia bergantung kepada syubhat yang saya kasihkan. Syubhat tu maknanya hujah lah kan, hujah-hujah. Tapi sebenarnya dia sama-sama tak clear lagi. Mungkin tak ada orang cakap macam gini. Mungkin kalau plus lagi dengan hadis palsu atau hadis pula kan, atau perbuatan wali atau perbuatan sahabat ke, atau perbuatan imam ke, lagi nampak macam kuat. Campur pula dengan mimpi, campur pula dengan itu. Awak pernah dengar tentang Rijal? Rijal. Wahai Rijal. Siapa telah pernah belajar Sufi sikit, dia pernah dengar ni, buat Rijal. Tak pernah belajar Sufi lah tu. Awak pernah baca kitab Al-Arkam dulu, dia ada Rijal. Kitab Sufi selalu ada Rijal. Rijal tu asalnya lelaki. Dan dalam fahaman mereka tu, ada Rijal yang tak nampak ni, yang raib ni. Dalam kesusahan kita boleh minta pada dia. Dia terbang lah kat mana-mana. Kalau kita panggil dia, dia boleh tolong. Dengan izin Allah juga lah. Jadi dia seangkatan dengan macam malaikat-malaikat, seangkatan dengan khidir-khidir dan wali-wali lah. Sampai dengar? Sebagian doa-doa mereka, mereka disebutkan dengan Rijal Allah. Mereka panggil Rijal Allah. Dan ada yang tafsirkan ayat Quran, iaitu fi apa ni, dalam masjid-masjid, rumah-rumah Allah, fi buyutin azinallah rijalun, kan? Rijalun la tulhim tijaratun, yang ni lelaki-lelaki yang duduk dalam masjid tak menyibukkan mereka tijara, yang ni jual beli, anzikrillah, daripada zikir kepada Allah SWT. Jadi diorang dah jadi rijal. Itu lah maksud rijal tu, yang special. Jadi ada yang tafsirkan sebagai wali, ada tafsirkan sebagai malaikat. Jadi boleh kita minta pada rijal. Dan sebenarnya ada satu hadis lah, ataupun riwayat daripada Imam Ahmad, tak maaf, riwayat dari Imam Ahmad, pernah ada sesat kat padang pasir, dia pernah minta pada rijal. Wah, memang payah. Satu maklumat sajalah untuk awak. Cuma yang penting ni macam mana nak jawab. Ada kata dia alam ghaib, jadi kita tak boleh minta. Ada pakai ayat Quran, apa semuanya. Jawapan yang paling betul apa dia? Jawapan yang paling betul sebenarnya senang. Dia balik kepada kaedah dalam ibadat. Kaedah dalam ibadat. Yang dia bawa tadi hujah-hujah tu semuanya. Aku sebelah dah. Yang hujah-hujah tu semuanya adalah apa? Dia semua terkeluar je. Satu benda yang apa ni, berselerakkan. Jadi kita tarik balik dia kepada kaedah beribadat. Apa kaedah dalam beribadat? Tidaklah kita beribadat mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang difahamkan oleh para sahabat. Itu semua kita faham, Okay, jadi ini daripada sudut apa ni, minta tolong dalam kesusahan. Jadi berdoa. dalam syariat Nabi Muhammad SAW, bagaimanakah caranya yang diajar untuk kita buat dalam hal-hal seperti itu, kesusahan. Kita minta pada siapa? Kalau orang ni depan mata, minta lah pada depan orang mata. Kalau orang ni tak ada kat depan mata, seru pada malaikat. Nabi pernah ajar ke? Jangan discuss bahawa malaikat tu boleh dengar, malaikat tu berkuasa. Kalau masuk kat situ, habis lah awak kena track dengan dia. Dia apa jawab? Nabi tak pernah ajar. Yang Nabi ajar, semua buat dalam Quran, semua kita dengar semuanya. Malaikat yang awak cakap ni, Jibril ke siapa ke kan, wujud tak pada zaman tu, zaman Nabi SAW, bahkan sebelum tu lah, zaman Nabi-Nabi yang mereka minta tu semua. Ada ke tak ada? Ada. Ada tak kita jumpa dalam ayat, satu ayat Quran pun jadilah. Nabi-Nabi dalam kesusahan minta pada malaikat. Lepas tu, Nabi kita sendiri dalam kesusahan minta malaikat, ataupun diajar orang minta pada malaikat. Dan sahabat-sahabat pun buat macam itu. Ada tak ada? Tak ada. Inilah namanya hujah, hujah salafiyah. Dia balik kepada itu je. Dalam hal ibadat, dia balik kat situ, dia dah tak ada jawab. Jadi kita tak nak discuss bahawa diorang boleh dengar. Diorang pernah datang bantu umat Islam berperang. Apa lagi? Diorang boleh berkuasa angkat gunung lah, apa semuanya tu kan. Banyaklah yang diorang boleh buat. Tapi dalam hal ibadat, kaedahnya adalah kita hanya beribadah mengikut syariat Rasulullah SAW. Selain daripada itu, sama bukan syariat, dia bukan syariat adalah diada-adakan. Jadi dia apa? Bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Tak mungkin dia bagus pun. Lepas tu kalau nak hukumkan dia, syirik ke? Kufur ke? Itu kita kena lebih-lebih lagi lah. Jadi jangan terus syirikkan perbuatan itu, jangan terus kufurkan perbuatan itu. Tapi at least dia bid'ah dan bid'ah kesesatan dalam keadaan bahaya dan tak apa ni, tak diterima oleh Allah Subhanahuwataala. So, kalau kita ada kaedah tu, kita selamat. Ini satu soalan, soalan kita tentang apa ni, macam nak apply human theory dalam real life for research purposes ni dah panjang. Jadi kita insyaAllah sambung pada minggu akan datang. Qulu qawli hadza astaghfirullahalazim wa lakum insyaallahul mu'minat nawwal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamu alaikum.